kelas aku takut, boleh tangannya diangkat dong. Nyanyi bareng-bareng ya. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak beralasan, bagaikan burung dalam sangkar. Maafkan aku sayang. Ikut nyanyi bareng-bareng yuk. Aku takut ikut nyanyi yuk, sebelah sini.